warunge dibuka ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul nyamleng tenan wedang rondene peteng remeng-remeng manis-manis belayane sendir leno potro sing dipikir ora rumangsa esemane bakule gawe bingung ati toto sendok cangkire panas kebul-kebul nyamleng tenan wedang rondene peteng remeng-remeng manis-manis belayane sendir leno potro sing dipikir ora rumangsa mane bakule gawe bingung atiku lirikane do adoh gawe mriyang awakku iki piye sentir lengo potro tiwas naksir ora bisa nggowo naksir ora bisa nggowo.